السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خلاصة عن الإرث وكيفيته، ringkasan tentang pembagian waris dan tata caranya. Sudah disebutkan bahwa secara ringkas adalah berikan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Quran yang disebut dengan apa? Faraid. Fama baqiya, nanti yang tersisa, fali aula rajulin dakar. Adapun yang tersisa, maka berikan pada kerabat laki-laki terdekat. Kita sampai pada yang kelima, yaitu pembagian yang ditentukan sepertiga. Siapa saja mendapatkan setengah sudah dibahas. Siapa saja mendapatkan seperempat sudah dibahas. Siapa saja yang mendapatkan seperdelapan juga sudah dibahas. Dan siapa yang mendapatkan tsulutsani, 2/3 juga sudah dibahas. Maka yang berikutnya adalah ats-tsulutsu, yang mendapatkan sepertiga. Ats-tsulutsu fardul ummi ma'a 'adamil far'il waris lil mayyit. Sepertiga adalah faridahnya ibu. Ibunya siapa? Ibu si mayyit, jangan lupa. Kaitannya selalu dengan si mayyit. Sepertiga adalah bagian ibu si mayyit kalau tidak memiliki keturunan. Kalau tidak memiliki far'ul waris, yakni tidak memiliki anak. Wa 'adamul jam'i min al-ikhwah, dan tidak adanya saudara-saudara, kakak atau adik. Apa dalilnya? Padalilu syartil awal, dalil syarat pertama. Apa syarat pertama tadi? Tidak memiliki anak. Kata Allah, fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsulut. Adapun kalau si mayit tidak memiliki keturunan ahli waris, wa warithahu abawahu, yang mewarisi hanya dua ibu bapaknya saja, maka ibunya sepertiga. Kok abahnya enggak disebut? Mengapa? Hah? Asoba. Karena asoba. Kata disebutkan dengan kalimat wawarisahu abawahu. Jadi tidak ada ahli waris lain kecuali dua orang ini, ibu dan bapak. Maka yang disebut oleh Allah cuma satu saja. Fali ummihi tsulut. Mengapa? Karena sisanya asoba untuk ab. Berapa dapatnya ab? Hah? Nah, sisanya 2/3. Kemarin sudah dibahas kue yang dibagi tiga. Kalau yang ini diambil sepertiga, sisanya 2/3. Sekarang perbandingannya antara laki-laki dengan perempuan, ibu dan bapak, Banyak mana? Banyak bapak. Perbandingannya berapa? Perbandingannya 1:2. Bapak dapat 2 kali lipat ibu. Ini sepertiga, ini 2 kalinya sepertiga. Sepertiga. 2/3. Dan sering kali kalian perhatikan, antar laki dengan perempuan selalu dan selalu perbandingannya 1:2. Abawahu, maka dibagi 3. Ini 1/3, ini 2/3. Baik. Demikian pula ibu kalau ada anak dapat berapa? Hah? Masih ingat? 8 kan? Bapaknya dapat berapa? 8. Wahakata barakallahu fikum. Mesti 1:2. Itu syarat tidak ada keturunan atau tidak ada anak. Fa in lam yakun lahu walad. Sekarang syarat yang kedua, tidak ada saudara, saudara si mayit. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Adapun kalau punya saudara, si mayit ini ternyata memiliki kakak adik, fali ummihi sudus, maka ibunya dapat 1/6. Berarti yang tadi dapat 1/3 kalau tidak ada saudara. Kalau ada kakak adik, maka dapatnya 1/6. Separohnya dari 1/3. 1/3 dibagi 2 seberapa? 1/3 dibagi 2. 1/6. Ini 1/3 dibagi 2 lagi. Dikurangi. Itu jadi 1/6. Wa huwa fardul ikhwah li'um minal isnaini fasa'ida yastawi dikruhum dakarohum wa untahum liqaulihi ta'ala wa inkana rajulun yurathu kalalatan awimra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa'inkanu aktara min dalik fahum syuraka'u. Tapi berarti dalilnya untuk mendapatkan 1/3 adalah 2 syaratnya. Pertama, si mayit tidak memiliki anak. Kedua, tidak memiliki saudara. Baik. Wa huwa isyarah ke mana? Isyarah ke 1/6. Kan disebutkan dalam ayat ini fali ummihi sudus. Ibunya dapat 1/6 kalau punya saudara. Ibu dapat 1/6, saudaranya pun sama dapat 1/6, maka dikatakan wa huwa ai sudus adalah fardul ikhwah. Itu juga faridahnya saudara yang seibu. Saudara seibu. Ibunya mayit atau bukan? Hati-hati jangan salah. Seibu. Saudara seibu. Ini mayit. Punya ibu. Om. Dapat berapa? Tergantung. Bisa 1/3, bisa 1/6. 1/3 kalau tidak punya saudara. Kalau punya saudara ada ikhwah. Tetapi barakallahu fikum dikatakan dia 1/6. Dan 1/6 ini pula haknya ikhwah. Saudara seibu. Saudara seibu. Qala dikatakan minal isnaini fasa'ida, berarti bisa 2 lebih. Yastawi dakaruhum wa untahum, sama saja saudaranya itu laki-laki atau perempuan, apakah saudara atau saudari, sama saja hukumnya. Mengapa? Apa dalilnya? Kalau saudara-saudari sama saja. Liqaulihi ta'ala. Karena ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Kalau seseorang mewariskan kalalah, ini tidak memiliki ahli waris kecuali satu saja, aw imra'atun, atau satu orang wanita saja, walahu akhun aw ukhtun, sedangkan dia punya saudara atau saudari, maka masing-masingnya 1/6. Ini ahli warisnya satu. Imro'ah. Aw imro'atun. Kenapa harus imro'ah? Karena kalau laki-laki, asobah. Habis jalan gak dapat. Habis jalan gak dapat. Tapi kalau perempuan, masih menyisakan untuk yang lain. Baik. Falikulli wahidin minhuma as-sudus. Maka masing-masingnya mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsar min dalik, kalau lebih dari itu, fahum syuraka, maka mereka berbagi. Berapa sisanya dibagi. Wajibul ulama ala anna al murad bil akh wal ukh waladul um. Sepakat para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah saudara seibu. Waladul um. Mengapa? Karena ahli warisnya satu. Ibu saja. Itu namanya kalalah. Baik. Maka saudaranya, dia saudara seibu yang dapat. Kalau saudara bapak sudah lain lagi. Sudah enggak ada bapaknya. Apalagi anaknya. Kalau ini keturunan punya bapak, bapaknya punya saudara satu apa, maka kalau dia mati ini semua gak dapat. Afum, namanya mahjub, terhalang. Kembali kepada kitab. Wa qara'a Ibnu Mas'ud wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa lahu akh aw ukh, surat An-Nisa. Naam. Sama saja. Aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Yang keenam. Faridah yang 1/6. Siapa saja, walaupun tadi sudah disinggung sedikit karena berkait dengan ibu tadi. As-sudusu fardul ummi. 1/6 itu adalah bagian ibu. Ma'a wujudil warasah minal awlad, kalau ada ahli waris. 1/6 kalau ada ahli waris. Berarti kalau tidak ada ahli waris berapa? 1/3. Awujudul jama' minal ikhwah, atau ada beberapa ikhwah atau akhawat. Walaupun tidak punya anak-anak, tapi punya saudari-saudara, tetap turun juga haknya ibu menjadi 1/6. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhumas sudus, bagi bapak ibunya masing-masing mendapatkan 1/6 mimma tarak, dari apa yang ditinggalkan. In kana lahu walad, kalau ternyata dia punya anak. Jadi kalau punya anak, bapak ibunya hanya 1/6. Sampai pada kalimat fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, kalau ternyata dia punya saudara-saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Bapaknya berapa? Asabah. Sisanya. Walil jaddah awil jaddati wa in alauna, termasuk juga buat kakek nenek. Baik. Wa in alauna, maknanya walaupun ke atas terus, kalau ada yang masih hidup masih dibahas. Qala bimahdil umumah, tetapi ke atas dari sisi ibu. Bab ibunya, ibunya lagi ke atas. Wa kadza man adla minhunna bi abin waris. Demikian pula apa yang menjulur daripadanya menjulur itu berarti ke bawah anak turunannya dari ab yang mewarisi. Wa qad warada fi irtsihinna athar. Dan telah disebutkan warisan mereka dalam asar-asar. Wa syartu irtsihinna, dan syarat warisan mereka adamul ummi, kalau tidak ada ibu. Seperti yang saya katakan tadi ke bawah, ke atas juga sama. Ini jaddad. Ini jad. Ke atas. Kapan dapatnya? Dapatnya kalau yang ini tidak ada. Tapi kalau di bawahnya ada, ab, ada... Iya, bapaknya ada, maka kakeknya dibahas. Aib. Maka syaratnya apa? Kalau tidak ada ibu. Syaratnya kalau adamul ummi. Yashtarikna idza tasawaina, dan akan bersekutu, berbagi kalau tingkatannya sama. Kalau tingkatannya berbeda, terhalang. Kalau tingkatannya sama, berbagi. Tingkatan sama itu begini. Ini si mayit. Tentunya di atas mayit ada siapa? Ada ab, ada om. Iya kan? Di atasnya ab ada siapa? Ada ab, ada om. Di atasnya om ada siapa? Ada ab, ada om. Iya kan? Kalau ada bapak, ibu tidak ada, yang atas sudah terhalang. Tetapi kalau dua-duanya tidak ada, atas dapat. Bagaimana kalau cuma ini dengan ini berbagi? Karena satu tingkatan. Kalau beda tingkatan, yang atas tertutup. Paham? Alhamdulillah kalian sudah punya pelajaran faraid sendiri kan? Tenang. Wa qad warada fi irthihinna, sudah selesai. Wa yahjab ba'dhuhunna ba'dhan bil qurbi minal mayyit. Jadi kalau seangkatan segaris ini mana tadi? Ini maka berbagi, dibagi. Tetapi kalau berbeda tingkatan ini dengan ini, maka yang atas terhalangi. Maka dikatakan dengan kalimat wa yahjubu ba'dhuhunna ba'dhan, akan saling menghalangi bil qurbi minal mayyit. Apa maknanya bil qurbi minal mayyit? Yang akan menghalangi adalah yang terdekat, menghalangi yang jauh. Kalau ada ab, maka kakek nenek enggak dibahas karena ada ab terhalang. Oh iya, enggak ada ab. Kakek nenek juga enggak ada. Ternyata buyut masih ada. Dapat dia. Tapi buyut kalau ada kakek terhalang. Kalau ada kakek dan nenek seangkatan berbagi. Baik. Huwa ay sudus fardu waladil ummil wahid. Seperenam juga adalah bagian bagi anak ibu kalau sendirian. Dzakaran kana au unta, laki-laki maupun perempuan. Bi ijma'il ulama, dengan ijma' para ulama. Mengapa? Karena Allah berfirman wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Wa in kana rajulun, kalau satu orang laki-laki, yurasu kalalatan, dia mewarisi sendirian, atau seorang wanita dan dia punya saudara atau saudari, maka masing-masingnya mendapatkan seperenam. Ayat. Wa taqaddamat qiraatu Abdullah bin Mas'ud wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sudah lewat bacaan Abdullah bin Mas'ud dan bacaan Sa'ad bin Waqqas. Walahu akh aw ukh. wa huwa as-sudus juga adalah fardhu binti libid, bagiannya anak perempuan dari anak laki-lakinya, satu atau lebih. Ma'a bintus sulbi, dengan adanya bint yang langsung dari si mayit. Bi ijma'il ulama, ini juga dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama. Li hadis Ibn Mas'ud. Di mayit hanya punya satu bin. Ini akan menyebar kemana-mana karena nggak ada laki-laki. Akan bisa ke sana, bisa ke sini. Baik. Tetapi di sana disebutkan pernah ada anak laki-laki kemudian meninggal, meninggalkan di bawahnya bin. Kenapa saya katakan meninggal? Kalau nggak meninggal, tertutup dengan ini. Dengan ada yang laki-laki, bubar semua. Yang lain-lain sana, kakak, adik itu pun nggak ada yang dapat. Apalagi cucu ini. Tetapi kalau ininya ada, ini ada, ini nggak ada. Bagaimana ini? Seperenam. Dikatakan bintul ibin, anak perempuan dari anak si mayit yang laki-laki. Dan anak perempuan yang langsung dari sulbinya. Itu juga seperenam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Aqdi fihima. Kami putuskan pada keduanya. Qada'a Rasulullah. Keputusan dari Rasulullah SAW. Apa itu? Libnatin nusuf. Walibnatin libin sudus. Yang ini dapat setengah. Yang ini dapat seperenam. Takmilat sulusaini, karena untuk melengkapi sulusaini. Wa ma baqiya falil ukhti, adapun yang tersisa maka untuk saudarinya. Demikian dalam riwayat Bukhari. Seperenam tambah seper tambah setengah berapa? Setengah tambah seperenam. Sisanya berapa? Sisa setengah. Ini seperenam. Ini seperenam. Salam makam. Tidak adil makamnya. Sisa berapa? Seperenam tambah seperenam. Berapa? Dua. Perenam. Dua perenam ini sama saja dengan satu. Baru tiga. Ya Pak ya. Bagi dua, bagi dua bisa, maka satu per tiga. Lalu kata beliau, walimnatil ibn as-sudus takmilatat sulutaini, untuk menyempurnakan dua per tiga. Wa ma baqiya falil ukhti, apa yang tersisa untuk saudarinya. Rawahu Bukhari. Berarti sini masih ada saudara. Saudara si mayu dapatkan afabar. Wakada hukum binti ibn ibn ma binti ibn wahakada, demikian pula anaknya, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan. Demikian pula bin dari ibin, sama wahakada. Kalau di bawahnya masih ada lagi ibin, kemudian punya anak ibin laki-laki, punya anak bawahnya bin, Hukumnya sama dengan ini mirip semua. Barakallahu fiik. Tentunya syaratnya adalah bapaknya yang laki-laki tadi sudah wafat lebih dulu. Dan sepernah pula lil abi, untuk bapak atau kakek. Kapan kakek dapat? Inda adamil abu. Berarti bapak atau kakek ketika enggak ada bapak, atau buyut ketika enggak ada kakek dan bapak. Wahakala. Wa ma wujudil far'il waris, bersama adanya far'il waris. Kalau ada anak-anak yang mewarisi, maka bapaknya dapat 1/6. Kalau bapaknya enggak ada, kakeknya dapat 1/6. Hadhihi al-furudus sittah al-madhkura fil Qur'an. Inilah fardu-fardu yang 6 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ulai hum ashabuha. Mereka ini dijuluki dengan ashabuha. Ai ashabus thuluts, ashabur rubu', ashabus sudus, ashabun nisf, ashab ila akhirih. Wa kaifiyat akhdihim laha, dan sudah terangkan tadi bagaimana mereka mendapatkan hal-hal tersebut atau bagian-bagiannya dengan syarat-syarat tertentu. Baru kemudian lanjutkan dengan cara kedua. Setelah dibagikan fardu-fardunya masing-masing, fa in baqiya ba'da ashabiha syai'un, kalau tersisa setelah dibagikan kepada sahib-sahibnya, ahli faraidnya, maka sisanya akhadahul asib, diambil oleh asib. Asib orangnya, asobah hartanya. Amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kok bapak tidak diterangkan? Ya'ni wal baqi li abihi ta'assuban. Kenapa tidak disebut bapaknya? Karena makna ayat ini adalah yang fardu cuma ibunya. Bapaknya mendapatkan sisa atau mendapatkan asabah. Ya'nil baqi li abihi ta'assiban. Sisanya untuk bapak sebagai asabah. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis, fi haditsina hadza, dalam hadis yang sedang kita bahas, alhiqul fara'id bi ahliha, kaitkan semua faridah-faridah kepada orang-orangnya. Maksudnya berikanlah bagian-bagiannya kepada ashabiha. Nisf berikan pada ashabiha. Thuluts berikan pada ashabiha. Fama baqiya, kalau tersisa, fali aula rajulin dakar, maka untuk kerabat terdekat laki-laki. Wa fi irsi akhi Sa'ad ibn Rabi', dan juga di dalam riwayat warisan Sa'ad ibn Rabi'. Wa ma baqiya fahuwa lak, kata Nabi, apa yang tersisa maka itu untukmu. Berarti asabah. Wali ta'sib jihad ba'daha aqrab min ba'd. Dan dalam masalah ta'asim, ada bagian-bagian yang sebagian lebih dekat dari sebagian yang lain. Fayarithul mayyit bihasbi qurbihim minhu. Maka yang mewarisi si mayyit adalah yang terdekat dengannya. Paham? Sesungguhnya disinggung tadi, kalau ada bapak, ada kakek, ada buyut, maka yang dapat yang paling dekat, bapak saja, atasnya tertutup. Kalau bapak tidak ada, baru kakek dapat. Bapaknya kakek, tidak dapat. Mahjub. Itu makna ucapan beliau, fayarithunal mayyit bihasbi qurbihim. Mewarisi si mayyit sesuai dengan yang paling dekat. Wajihatul usubah, dan juga dari sisi asabahnya, sisanya. Apa urut-urutannya? Mana yang dianggap paling dekat, mana yang berikutnya, mana yang berikutnya, mana yang berikutnya. Ini sisanya. Mau diberikan kepada yang terdekat. Siapa yang terdekat? Yang terdekat diurut dari paling dekatnya. Bunuwah, thumma ubuwah, thumma ukhuwah, wa banuhum, thumma a'mamuhum. Wa banuhum, thumma alwala. wa huwa al-mu'taq wa asaba. Baik. Kata beliau, yang pertama yang terdekat dengan si mayit adalah bunuwah, status anak itu paling dekat. Sehingga bagi-bagi-bagi sisanya buat anaknya. Bagi-bagi-bagi sisanya untuk anak laki-lakinya. Begitu. Sehingga bunuwah, status anak paling dekat. Berarti kemana asabah dilemparkan? Ke anak-anak. Kalau enggak ada anak-anak. Baik, kalau enggak ada anak-anak baru ubuwah, status kebapakan di atas. Tapi kalau ternyata enggak ada juga bapaknya, ukhuwah, persaudaraan. Wabaduhum, atau anak-anaknya saudara, kalau saudaranya enggak ada. Tsumma a'mamuhum, baru kemudian paman-pamannya, paman si mayit. Wabaduhum, atau anak-anak paman si mayit. Baru kemudian al-wala. Al-wala adalah bekas budak yang dimerdekakan. Wa huwal mu'taq, yaitu yang dimerdekakan. Wa asabatuhu, dan rombongannya tentunya yang sama dia. Fa yuqaddimul aqrab jihatan, maka diberikan asabah kepada siapa? Diberikan sisa kepada yang terdekat arahnya. Kalibid, seperti anak laki-laki. Fa'inahu muqaddamun alal ab, maka anak itu didahulukan di atas bapak. Fa'inkanu fi jihatin wahidah, kalau arahnya sama, qadimal akrab manzilatan alal mayyit, maka dilihat mana yang terdekat kedudukannya dengan si mayyit. Kal ibni, fa innahu yuqaddam ala ibnil ibn. Perhatikan barakallahu fikum, kalau engkau bicara waris selalu bicara tentang arah-arah, selalu bicara tentang arah-arah. Ini si mayit, maka pasti akan ada arah ke atas, yaitu bapak ibunya. Arah ke bawah, yaitu anak kakeknya, anak cucunya. Anak cucunya ke bawah, bapak-bapak kakek ke atas. Ini saudara, kakak, dan adik. Baik. Termasuk nanti paman-pamannya. Kalau dari atas bapak dulu, di atasnya bapak ada jad, di atasnya jad ada buyut, terus ke atas. Ini juga ada ibn, anaknya ibn namanya Hafiz, cucu, anak, cucu, cicit, canggah, budak-budak suwur. Semua ada namanya kalau dalam bahasa Jawa. Anak, cucu, cicit, yang ketiga, terus canggah, budak-budak suwur. Kalau arah ke atas dan ke bawah, mana lebih dekat? Ke atas bapak, ke bawah anak, mana lebih dekat? Anak lebih dekat. Baik. Adapun kalau satu arah ada anak, ada Hafid, ada cucu, ada cicit, ada canda, maka ibin paling dekat. Demikian pula ada bapak, ada kakek, ada buyut, hidup semua. Yang paling dekat ab. Makanya kalau dikatakan fama baqiya fali aula rajulin dzakar, kalau tersisa berikan kepada yang terdekat terhadap si mayit laki-laki. Kerabat laki-laki yang terdekat dengan si mayit. Ini ada semua nih. Mana yang paling dekat? Ini kalah dengan bapak. Ini kalah dengan anak. Tinggal anak sama bapak. Maka yang lebih dekat adalah anak. Aqrabu syai. Baik. Karena urutannya tadi sudah dibahas. Bunuwah wa ubuwah. Baru ukhuwah. Baru umumah. Dan seterusnya. Fa'in kanu fi jihatin wahidah, kalau arahnya sama, qadimal aqrab manzilatan 'alal mayyit, maka cari yang terdekat dengan si mayit. Kaliban, seperti anak, fa innahu yuqaddam, maka anak itu jelas didahulukan di atas ibnul ibn, di atas cucu. Anak didahulukan di atas cucu. Fa'in kanu fi jihatin wahidah wastawat manzilatuhu minal mayyit, kalau ternyata arahnya sama dan kedekatannya juga sama. Istawat manzilatuhu minal mayyit. Qaddamal aqwa minhum wa huwa syaqiq ala alaman li abin min ikhwah wa abnaihim au a'mam wa abnaihim. Kalau arahnya sama ke bawah, kedudukannya juga sama-sama anak. Yang ini anak ke bapak ke ibu. Ini anak lain bapak lain ibu. Ah, enggak mungkin anak lain bapak lain ibu. Anak ke bapak lain ibu. Baik, mana yang dahulukan apa ini? Yang ke bapak ke ibu disebut syaqiq. Betul-betul kandung. Maka ini akrab. Nah. Qala wa huwa syaqiq didahulukan ala man li ab, didahulukan daripada anak yang sebapak saja lain ibu. Demikian pula minal ikhwah wa abnaihim, demikian pula ikhwah, mana ikhwah ke kanan atau ke kiri, kakak adik ikhwah. Ternyata ada anak-anaknya ikhwah di bawah, apa istilahnya, ponakan ya, ibin ikhwah. Baik, mana yang lebih dekat? Jelas ini lebih dekat daripada anak-anak mereka. Baik, atau paman-pamannya, atau anak-anaknya paman, jauh lagi. Wa yahjubul waratha ba'duhum ba'dan hirmanan wa nuqsana. Juga ahli waris bisa saling menghalangi. Apakah menghalangi dengan hirmanan, haram artinya sama sekali habis, terhalang secara 100%, au nuqsanan, atau terhalang dalam artian turun haknya. Yang tadinya seperempat, dengan adanya anak laki-laki jadi seperdelapan, jadi separuhnya dapat. Yang tadinya dia sepertiga, dengan adanya far'ul waris menjadi seperenam, berkurang. Itu namanya nuqsanan. Bahkan ada yang terhalang sama sekali, seperti terhalangnya saudara, kakak adik, kalau ada anak laki-laki, maka kakak adik tidak dibahas, tidak mendapatkan apapun, terhalang dari waris karena adanya anak laki-laki. Fannuqsanu yadkhul ala jami'ihim. Adapun nuqsan, terhalang dengan pengurangan, itu terjadi hampir pada semuanya. Hampir pada semuanya. Bahkan bukan hampir, dikatakan ala jami'ihim. Semua bisa terkurangi. Anak perempuan ketika ada anak laki-laki terkurangi haknya. Demikian pula saudara akan berkurang kalau ada yang lainnya, ada ibu dan sebagainya. Tetapi kalau yang terhalang 100%, betul-betul hirman, terhalang dari waris, la yadkhul ala zawjaini wal abawaini wal walidaini li'annahum yudluna bila wasifah. Yang terhalang 100% tidak mungkin masuk kepada suami istri. Istri yang meninggal suaminya terhalang, enggak mungkin. Suami meninggal istrinya terhalang, tidak mungkin. Wal abawaini, demikian pula tidak mungkin masuk pada ibu bapak. Ada seorang meninggal, bapaknya terhalang, ibunya terhalang, tidak mungkin. Tidak mungkin terhalang. Demikian pula al-walidaini li'annahum yudluna bila wasifah, karena mereka itu mendapatkan tanpa perantara apapun. Tanpa syarat mereka tetap dapat. Karena dari si mayit, bapak, ibu langsung, anak langsung. Maka yang demikian barakallahu fikum tidak mungkin. Atau suami istri, suami istri dapatnya langsung dari si mayit. Apakah mungkin terhalang? Tidak mungkin terhalang. Jadi yang tidak mungkin terhalang adalah bapak, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Li'annahum yudluna bila wasithah, karena mereka langsung menjulur dari sang mayit tanpa perantara apapun. Kalau kakek, nenek, melalui perantara bapak ibu. Kalau ininya hidup, ya mereka tadi bahas terhalang 100%. Ke bawah cucu nggak akan dibahas kalau anaknya masih hidup. Demikian pula saudara-saudara dan sebagainya. Kalau ada anak laki-laki, saudara nggak dapat. Tapi kalau suami atau istrinya, bapak atau ibunya, dan anak-anak, tidak akan terhalang abada. Kalau terhalang dalam artian terkurangi, mungkin. Tapi terhalang 100% tidak mungkin. Kalau kalian menyebutkan bapak mahjub, terhalang, pasti salah. Pembahasanmu pasti salah itu. Tidak mungkin. Bapak, ibu, suami atau istri, anak-anak tidak mungkin bisa terhalang 100% karena mereka penerima waris langsung. Aktafi bi taqaddur barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi. Wassalamu tasliman katsiran.